mahdzum. Aywa. Jadi dia muqaddam ya. Dia ya mahdzuf tetapi itu dia muta'alliq bi mahdzuf, yakni khabar muqaddam. Ahsan. Barakallahu fiik. Ijlis. Taib. Makan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan dan mencari yang halal. Ya. Al-qadr yasir. Sedikit saja makan sesuai dengan kebutuhan dan dicari yang halal. Al-Imam Ahmad pernah ditanya, "Bima talinul qulub?" Dengan apa hati itu akan bisa lembut? Maka beliau menyatakan bi'aklil halal, yakni dengan makan makanan-makanan yang halal. Adapun biqadril yasir, dengan kadar yang sedikit, maka di situ dibawakan ucapan al-Imam Syafi'i. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Siapa nama al-Imam Syafi'i? Takmili. Nama al-Imam Syafi'i. Nomor 2. Takmili nomor 2. Siapa? Nama al-Imam Syafi'i. Aywa ahsan barakallahu fiik. Muhammad bin Idris. Ma syabi'tu mundu sit asrati sana. Aku tidak pernah merasa kenyang semenjak 16 tahun. Tidak pernah merasa kenyang. Kalau makanan dan minuman itu merupakan ghidha, nutrisi bagi badan, maka ilmu syar'i itu pun juga nutrisi. Tetapi untuk ruhani, jiwa kita, yang dengannya, dengan ilmu tersebut, jiwa akan terbiasa, tergembleng, ya, merasakan prihatin, yang akan mengokohkan kesabarannya, ketabahannya, dan akan melembutkan jiwanya, memudahkan bagi dia untuk khusyuk, khasyah, muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu merupakan ghidzaul arwah, ghidzaur ruh. Tentunya nutrisi jiwa itu lebih utama dan lebih bermanfaat dibandingkan nutrisi badan kita. Dan hakikat ini difahami dengan baik oleh salafun salih rahimahumullah. Sehingga mereka lebih mengutamakan dan lebih mementingkan ghidzaul arwah ini, ghidzaul qulub ini, gizi dan nutrisi bagi jiwa, bagi hati. Lebih mementingkan ilmu dan ma'rifah di atas at-ta'am wasyarab, makan dan minum. Sehingga mereka sanggup untuk bersabar dari rasa lapar, rasa dahaga, walaupun berlangsung dalam masa yang lama, dalam rangka untuk bisa meraih daripada ilmu syar'i, untuk bisa menghidupkan hati. Di mana mereka salafun salih bukan orang-orang yang malas dalam bekerja. Kalau mereka mau, mereka bisa untuk menjadi orang-orang yang kaya raya, terpandang dari sisi kemampuan finansial, kalau mereka mau. Tetapi memang mereka memilih jalan itu. Mereka habiskan apa yang mereka miliki untuk kemudian meraih daripada ilmu. Abul Fattah Al-Busti rahimahullah mengatakan dalam bait syairnya, Aqbil 'alal ruhi wastakmil fadailaha. Aqbil 'alal ruhi wastakmil fadailaha, fa anta birruhi la bil jismi insanu. Konsentrasikanlah perhatianmu kepada jiwamu. Sempurnakan keutamaan-keutamaan jiwa. Karena sungguhnya engkau disebut manusia itu dengan jiwa, bukan karena badanmu. Wa kun 'ala dahri mi'wanan lidhi amalin yarju nadaka fa innal hurra mi'wanu. Dan jadilah engkau senantiasa saling bantu-membantu, tolong-menolong untuk membantu, untuk meraih daripada orang-orang yang memiliki cita-cita. Orang yang memiliki cita-cita, yarjunadaka, yang mengharapkan daripada keutamaan darimu, fa'inal hurrami wanu, karena orang yang merdeka, mereka saling bantu. Wasdud yadaika bifadlillahi mu'tasiman, fa'innahu ruknu in khanat ka arkanu. Dan pegangi rat-rat dengan kedua tanganmu. Bifadlillahi mu'tasiman, dengan karunia dari Allah. Dengan berpegang teguh. Dengan pertemanan tersebut, saling bantu dalam kebaikan. Fa'innahu ruknu, karena sesungguhnya hal itu merupakan rukun. In khanatka arkanu, di saat rukun-rukun yang lain mengkhianatimu. Artinya di sini usaha untuk sekuat tenaga mencapai cita-cita, meraih setinggi-tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan yang meraihnya. Berlomba di dalamnya. Aqbil 'alal ruhi wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insanu. Kita disebut manusia dan diutamakan atas makhluk yang lainnya bukan karena fisik kita. Karena kalau karena fisik, di sana banyak makhluk Allah yang lebih kuat daripada kita. Kita diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruhani, dengan jiwa yang tidak ada pada makhluk-makhluk lainnya. Maka sempurnakan keutamaan jiwa tersebut. Maka sungguh berbahagia dan sungguh beruntung jiwa-jiwa yang mereka rela untuk lapar dan dahaga demi meraih daripada ridhonya, ridho Allah Subhanahu wa taala. An-Nadhr bin Sumail rahimahullah mengatakan, la yajidur rajulu ladzatal ilmi hatta yaju'a wa yansa ju'ahu. Seseorang tidaklah akan merasakan lezatnya ilmu hingga dia merasakan lapar yang sangat hingga dia lupa terhadap laparnya. Orang kalau sudah gemar dengan sesuatu, dia akan lupa dengan segala sesuatu yang lainnya. Sehingga dikatakan orang kalau sudah seperti itu gandrung ya, sudah nyandu ibaratnya sudah ya, maka dia sudah lupa daratan dan lautan. Lupa kalau masih hidup di dunia, lupa kalau masih menginjakkan kaki. Orang yang sangat gemar main game sama. Dia berjam-jam bisa di depan ya game tersebut. Komputer kah, atau HP kah, atau alat-alat yang lainnya, ya, PlayStation, ya, berjam-jam apalagi game-game online, PUBG misalnya. Allahul musta'an. Orang sampai tangan itu gini terus, ya, ada tangan gini padahal HP-nya sudah diambil sama orang, ya, tangannya masih gerak-gerak. Ini sarafnya sudah dol, ya, sudah dol gara-gara mainan. Allahul musta'an. Mereka mendapatkan kenikmatan dari sisi itu, ruhaninya ya ternikmatkan dengan itu, dengan sesuatu yang akan membinasakan, membawa kepada mara bahaya. Sebaliknya ahlul ilm atau tulabul ilm, mereka merasa nikmat dengan ilmu. Kalau sudah di hadapan ilmu, lupa daratan dan lautan. Sudah di hadapan ilmu, ya, lupa makan dan minum. Bahkan nanti kita akan baca, ya, sebagian mereka para ulama salaf, mereka disuapi sampai habis suapannya tidak terasa. Setelah selesai belajarnya kemudian minta, tadi mana makanannya, siapkan sini. Duh, tadi sudah disuapkan sampai habis. Tidak terasa. Itu nanti biiznillah, insya Allah kita akan baca atar-atar terkait dengan masalah itu. Maka di sini An-Nadhr bin Sumair rahimahullah menyatakan, la yajidu rajul ladzatal ilm hatta yaju' wa yansa ju'ah. Seseorang tidaklah akan merasakan nikmatnya ilmu hingga dia lapar, kelaparan, dan lupa kalau dirinya sedang kelaparan. Baqi bin Makhlad al-Andalusi mengatakan, seorang ulama yang telah kita ketahui pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana beliau ini ya telah keliling dunia dalam menuntut ilmu, dalam pembahasan rihlah sudah lewat. Beliau mengatakan, inni la'arifu rajulan, sungguh aku mengenal seseorang, kana tamdi alaihi al-ayyam fi waqti talabihi lil ilmi, berjalan waktu demi waktu, hari demi hari di dalam dia menuntut ilmu. Laisa lahu 'aish illa waraqul qurun. Tidak ada baginya sumber kehidupan bagi dia, ini suatu yang dia makan, kecuali hanya daun kubis, daun kol. Makanannya tiap hari itu. Sepanjang hari. Itu pun bukan dibeli. Dia cari di tong-tong sampah. Alladhi yurma bihi. Ini yang sudah dibuang. Artinya di situ al-qurun, al-qurun bu. Al-qurun bu. Tulisannya kaf ra nun ba. Al-qurun bu. Juga dibaca al-qarun bu juga. Kalau orang sekarang nyebutnya malfuf. Malfuf itu sama, ya ini kol atau kubis. Al-malfuf. Taib. Nah ini seseorang yang hidup hanya dengan makan kubis setiap harinya. Dan bukan kubis yang masih segar. Kubis yang sudah diakhir sama pemiliknya. Sudah gak layak, dibuang. Ya. Itu yang kemudian diambil. Kalau di Damar dulu masih mending, yang dibuang itu kepala ayam. Ayam dipotong, kepalanya dibuang sama mereka. Kepala, kemudian kaki, dan suwiwi, sayap. Nah, itu rezeki bagi tulabul ilm waktu itu. Ya, kita ambil, kita masak. Ini bayangkan, al-qurun bu. Ya. Dan itu pun waroknya, yakni daunnya. Daun daripada kol. Berkata Ibnu Kharras rahimahullah, syaribtu bauli atna ar-rihlah li talabil ilmi. Aku pernah sampai meminum kencingku sendiri dalam perjalananku menuntut ilmu. Tidak hanya sekali, khams marat, 5 kali. Artinya hal itu dialami berkali-kali, sampai 5 kali. Tentu dzikrayat la tunsa, satu memori yang tidak akan terlupakan itu. Memori seperti itu, kenangan seperti itu, kejadian seperti itu, sampai dihitung 5 kali. Dan minum air seni tentu tidak boleh hukumnya asalnya, karena dia najis, kecuali dalam keadaan darurat. Ini menunjukkan bahwa beliau mengalami kondisi yang sangat darurat. Kalau tidak minum itu ya mati. Kondisi yang sangat darurat. Dan itu terjadi sampai 5 kali. Bagaimana usaha mereka ya, dalam thalabul ilmi. Rasa haus dan dahaga, rasa lapar, itu sesuatu yang sangat akrab dengan mereka, menyertai dalam setiap langkah mereka menuntut ilmu. Itu semua mereka tempuh karena mereka mengetahui hakikat bahwasannya karunia dan pemberian Allah yang paling utama adalah ilmu. Sehingga orang lain, mereka mungkin berusaha sekuat tenaga mencari daripada harta, ya mereka biarkan. Karena mereka memandangnya itulah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan dunianya, yakni harta benda dunia. Sedangkan ahlul ilm, mereka memandang beda. Sesuatu yang paling utama dan paling besar nilainya adalah ilmu. Ilmu din yang akan menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Ahlu dunia, mereka mengejar-ngejar dunia dan tidak merasa perlu untuk kemudian mempelajari ilmu, ilmu agama. Abu Ali, Al-Hasan ibn Ali Al-Balkhi rahimahullah mengatakan, laqad kuntu bi asqalan asma' min ibn Musahih. Dulu aku di Asqalan, aku mendengar dari ibn Musahih wa ghairihi, dan juga guru yang lainnya. Fa daqat alayya nafaqah, sampai dalam keadaan aku terhimpit kebutuhan. Wa baqiyat ayyaman bila aklin, dan berjalan waktu demi waktu, hari demi hari tanpa ada makanan. Fa akhadtu li aktuba fa ajistu, sampai pada kondisi aku hendak menulis saja tidak sanggup untuk sekedar mengangkat pena, karena begitu dahsyat rasa dahaga dan rasa lapar yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Al-Balkhi rahimahullah? Fa dhahabtu ila dukan Khabbaz, lantas aku pun pergi menuju ke toko tukang roti. Apa yang dikerjakan di sana? Apakah minta-minta begitu? Tidak, atau berwajah melas supaya dikasih begitu? Tidak juga. Apa yang dilakukan di sana? Waqa'atu biqurbihi, aku kemudian mendekat, duduk di dekatnya. Tujuannya apa? Li'asumma ra'ihatal khubzi, untuk bisa mencium bau harum daripada roti. Kalau mencium bau harum, termasuk mencuri apa enggak? Enggak kan? Halal. Mencium baunya saja. Dan tidak bayar gratis. Wa ataqwa biha, yang dengannya aku bisa yakni kembali kuat. Ataqwa biha, dengan mencium bau tersebut menguatkan kembali fisikku. Tanpa makan, sekedar hanya uapnya saja. Kalau kita mencium bau sate, kira-kira kenyang apa tambah lapar? Ini masya Allah. Al-Balqi rahimahullah. Thumma fatahallahu alayya. Kemudian setelah itu baru Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untukku, membukakan daripada ilmu. Dan telah lewat kemarin ya kisah daripada Abu Hatim Ar-Razi, ya, tidak pernah merasakan marok, ya kan? Selama sekian bulan beli ikan sampai basi, ya, dimakan dalam keadaan apa? Sudah rusak ikannya. 3 hari dibiarkan, kenapa? Tidak ada kesempatan untuk kemudian membakarnya atau mengolahnya. Kemudian kisah yang lainnya, Muhammad bin Thahir al-Maqdisi rahimahullah. Di saat menceritakan tentang pengalaman dirinya rihlah dalam thalabul ilm. Wa ma laqahu fiha minas syada'id, dan apa yang beliau rasakan dari berbagai macam perkara-perkara yang berat. Pengalaman-pengalaman di dalam thalabul ilm. Beliau mengatakan, aqamtu di Tunis, aku tinggal di Tunis, salah satu kota, muddatan, selama beberapa masa, ala Abi Muhammad Ibn al-Haddad, belajar di sisi Muhammad Ibn al-Haddad, fadhaqabi, lantas aku mengalami himpitan ekonomi, walam yabqa ma'i ghair dirham, habis semua perbekalanku kecuali hanya 1 dirham saja. Tinggal 1 keping uang dirham. Uang perak. Wa kuntu fi dzalikal yaum ahtat ila khubzin wa ila waraqin lil kitabah. Padahal Ibnu Thahir pada saat itu ya mengatakan, aku butuh kepada khubz, butuh kepada roti untuk aku makan, dan butuh kepada waraq, kertas untuk menulis. Tinggal 1 dirham ini. Kira-kira yang mana yang harus diutamakan? Kira-kira yang mana? Sebelum kita lanjutkan ini. Dalam keadaan kalau dibelikan ya, dibelikan waraq atau istilahnya kertas, dia tidak makan. Kalau tidak makan sampai betul-betul kelaparan seperti itu, ngangkat pena juga enggak bisa, percuma punya kertas. Iya, Bunda. Enggak bisa nulis. Baik, kita lanjutkan. Fakuntu ataraddadu. Sehingga aku pun bimbang. Ini tinggal satu keping ini, ya. 1 dirham. In sharaftuhu fil khubzi lam yabqa li waraqan lil kitabah. Kalau aku belanjakan untuk khubz, roti, tidak tersisa lagi kertas untuk aku belajar, untuk menulis pelajaran. Wa in sharaftuhu fil waraq, kalau aku belikan kertas, lam yakun li khubz, aku tidak mendapatkan khubz, tidak mendapatkan roti. Dan tentunya beliau masih manusia biasa, bukan robot, butuh makan. Ini sesuatu yang pertimbangannya sangat berat sekali, sama-sama pentingnya. Wa ma da'ala hadza taraddud 3 ayyam. Dan terus masih bimbang seperti itu sampai 3 hari enggak makan, enggak minum. 3 hari, bayangkan. Bilayali hinna. Mungkin kalau minum ada ya. Di sini disebutkan 3 ayyam bilayali hinna lam aduk fiha ta'aman qat. 3 hari 3 malam sama sekali aku tidak menyentuh yang namanya makanan. 3 malam 3 hari. Falam makana bukra al-yaum rabi, maka di saat pagi hari yang keempat, qultu fi nafsi, aku katakan dalam diriku, law kana li waraq lam yumkinni an aktub fi syai'a lima bi min siddatil ju. Kalaupun aku punya kertas, jelas tidak memungkinkan bagiku untuk aku menulis sama sekali, karena ya kondisi sangat kelaparan sekali, 3 hari 3 malam tidak makan. Faja'altu dirham fi fami, maka aku apa, di timut itu apa bahasa Indonesia, dirhamnya tadi, uang dirham tadi aku masukkan ke mulutku. Ya mungkin pakaiannya tidak seperti pakaian kita begitu, ada sakunya gitu ya, daripada dipegang mending dimut kan ya, dimasukkan ke mulut, bawahnya di mulut. Wa kharajtu li astari bihi khubzan, aku keluar untuk membeli roti. Ya tentu waktu mengeluarkan tidak di hadapan penjual rotinya. Tayib, apa yang terjadi berikutnya? Fa bala'tu dirham min duni syu'ur. Ternyata apa tadi yang dikumpul tadi itu? Ya, uang ya kan? Dirham, ya kan? Bala'tu apa artinya bala'tu? Aku telan. Ya enggak sengaja tentunya tertelan itu uang tadi itu, ya. Sudah tinggal satu-satunya, sudah kelaparan ya, mungkin otomatis gitu saja ya. Enggak tahu, tertelan, ya. Ya ceguan apa bagaimana masuk sudah. Duna su'ur, tanpa terasa, masuk itu tanpa terasa, masuk dengan otomatis. Karena saking laparnya. Wa waqa'a 'alayya ad-dhahik, dan dengan itu menyebabkan aku ketawa-ketawa terus, ya ketawa sendirian gitu. Ketawa. Entah karena pengaruh tertelannya itu tadi atau karena mengalami musibah seperti itu kemudian ketawa, kita tidak tahu. Dan itu terlihat oleh yang lain, ya kan? Kita perhatikan di sini, fa laqiyani Abu Thahir As-Sa'i. Kemudian aku berjumpa dengan Abu Thahir As-Sa'i. Dalam keadaan masih ketawa terus ya itu ya, masih ketawa. Fa sa'alani mal ladzi yudhikuk? Dia kemudian bertanya, kamu ketawa ngentawain apa? Apa yang menyebabkan kamu ketawa? Fakultu khair. Dia tidak mau terus terang. Ya. Dan itu kehebatan salaf. Ya. Sudah sangat-sangat demikian daruratnya pun tetap bisa bersabar. Apa yang menyebabkan kamu ketawa? Khair, insyaAllah khair. Tidak mau nyebutkan ya, khair sambil ketawa-ketawa. Gitu. Fa'alaha alaiya wa abaitu an ukhbiroh, terus mendesak kepadaku dan aku pun tetap tidak mau untuk memberitakan, ya, khair-khairan saja, khair-khair gitu. Fa asarra alayya, terus didesak sama Abu Thahir. Fa akhbartuhul khabar, baru setelah sangat didesak aku beritakan kejadiannya. Fa adkhalani ila baiti wa ta'amani fi manzili, baru kemudian aku diajak masuk ke rumahnya dan memberikanku makanan. Memberikanku makan di rumahnya. Dan itu tentunya juga jalan keluar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kisahnya oleh Adz-Dzahabi dalam Tadhkiratul Kuffat. Baik, kisah berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, kharajtu ila Adam bin Abi Iyas fi Asqalan, aku keluar menuju ke Adam bin Abi Iyas di Asqalan, yakni untuk menuntut ilmu di sana. Fa ta'akharat nafaqati, ternyata ya kiriman daripada belanjaannya yang biasa dipakai oleh Al-Imam Bukhari dari orang tuanya terlambat datangnya. Karena memang Al-Imam Bukhari orang tuanya kaya dan beliau ya dicukupi dengan diberikan apa istilahnya ya nafkah secukupnya tentunya ala kadarnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, suatu ketika pernah sampai terlambat datangnya. Hatta ja'atu atanawal hasisal ard, sampai dalam kondisi aku mengambili rumput-rumputan yang tumbuh liar di tanah, rumput dimakan, dimasak. Bukan kangkung loh ya, rumput ini. Kalau kangkung ya zen, ini rumput. Wala ukhbir bidzalika ahadan, dan aku tidak memberitakan hal tersebut kepada seorang pun. Falamma kana yaumus salif, dan itu terus berlaku seperti itu, beliau yang ngambilin rumput dan beliau sembunyikan begitu, beliau makan sendiri rumput-rumputan tersebut. Sampai 3 hari berlaku, ya berlalu, sampai 3 hari. Falamma kana yaumus salif, nah pada saat hari yang ketiga, atani rajulun la a'rifu, ada seseorang yang mendatangiku yang aku tidak kenal siapa dia. Fa'atani suratan fiha dananir, memberikan kepadaku satu kantong berisi uang dinar, uang emas ya, dinar ini. Ya. Satu kantong uang emas diberikan kepada Al-Bukhari wa qal anfiqha ala nafsik. Orang tadi mengatakan, kamu belanjakan untuk dirimu, kebutuhan kamu. Allah datangkan jalan keluar. Ya, pengalaman, ana pernah mengalami di Masjidil Haram waktu itu bersama dengan beberapa tulab di sana. Sedang ya ngobrol-ngobrol begitu ya, enggak pernah ada yang namanya kiriman waktu itu kecuali dari istri waktu itu sempat memberi kiriman sekali. Setelah itu enggak pernah ada. Walhamdulillah, baru duduk-duduk begitu ada seorang yang manggil. Enggak kenal, enggak apa sama sekali. Ya. Orang Saudi. Ana dipanggil. Kemudian setelah dipanggil, ditanya-tanya begitu tentang kegiatannya di situ, ya cuman belajar, menghadiri majelisnya masyayikh di situ. Kemudian ditanya, berapa orang bersama kamu? Ya ana sebutkan di sana itu ada itu pulan-pulan-pulan-pulan. Langsung dikeluarkan uang itu. Ini bagikan untuk teman-teman kamu. Enggak kenal enggak apa. Ya namanya tulab ya, sangat butuh sekali memang bantuan-bantuan seperti itu. Diberi sama mereka ya, tentunya dari orang-orang muhsinin sana tanpa kita meminta. 500 rial satu orang. 500 rial satu orang. 500 rial kalau saat itu ya, kalau sekarang lebih ya. Sekitar 1 juta sekian. Satu orang itu. Dan itu ada beberapa orang. Ustaz Hilmi, Ustaz Jalal Muhim banyak di sana. Dihitung, dikasihkan langsung seketika itu juga. Itu belum sempat habis. Ana sudah dapat lagi dari orang yang juga tidak dikenal. Langsung ngasihkan 1000 rial. Langsung ke Ana itu. Ini untuk antum. Antum belanjakan. Orang Yaman. Kalau yang pertama orang Saudi, ini orang Yaman. Enggak kenal, enggak apa sama sekali. Ini keajaiban bagi thullabul ilm. Yang memang kalau memang seseorang thullabul ilm, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan-jalan keluar. Sehingga kejadian daripada Imam Al-Bukhari seperti ini ya, dialami oleh banyak daripada para thullabul ilm di saat kondisi-kondisi yang sangat apa? Darurat. Baik, kemudian Ibrahim ibn Ya'qub menceritakan tentang bagaimana kondisi Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di saat beliau menuntut ilmu. Beliau pun juga mengalami ya, kondisi yang sangat berat, kelaparan yang sangat berat di saat belajar di Yaman di tempat Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah. Ibrahim bin Ya'qub menceritakan, kana Ahmad yusalli bi Abdul Razzaq. Fasaha yauman fi salatih. Pernah Imam Ahmad sholat dengan Abdul Razzaq As-Sun'ani, bisa jadi ya beliau menjadi imamnya karena di sini disebutkan saha. Imam Ahmad sampai lupa. Lupa bacaan dalam sholatnya, dan itu bukan kebiasaan Imam Ahmad, orang yang mutqin dalam Al-Qur'an. Kok bisa sampai lupa? Imam Ahmad ini keluar saja terkadang ditutup telinganya karena khawatir nanti ada suara masuk ke telinga dan hafal tidak bisa keluar. Dalam artian otomatis begitu hafalannya itu. Bisa begitu sangat kuatnya. Nah ini kok sampai lupa Al-Quran lagi. Fasa'alahu Abdul Razzaq. Sholat menjadi imam membaca ayat kan otomatis Al-Quran. Nah, pada sebagian ayat sudah tidak bisa lanjut, lupa sudah. Abdul Razak mengatakan, yaitu bertanya kepada Imam Ahmad anhu, yakni tentang kelupaan tersebut, apa yang menyebabkan sebab kelupaannya. Fa akhbarahu Ahmad annahu lam yat'am syai'an mundu salat. Maka Imam Ahmad memberitakan bahwasannya beliau tidak makan apapun sama sekali selama 3 hari. Lupa bacaan karena apa? Kelaparan. Kalau antum karena kekenyangan, bisa jadi, ya kan? Perut kenyang itu juga membuat diantaranya ya, penyakit lupa itu akan datang. Kalau kita kekenyangan, mudah sekali untuk lupa. Tidak hanya dalam perkara-perkara hafalan, ya. Baru saja melakukan sesuatu, karena seseorang sering kenyang, ya. Baru saja melakukan sesuatu, dia sudah lupa. Menaruh sesuatu, lupa dia. Ya. Ditaruh di mana tadi, ya? Pecinya taruh di mana misalnya? Nyari-nyari, karena kekenyangan. Jadi kekenyangan ini juga menjadi faktor-faktor kerusakan yang banyak. Insya Allah nanti akan ada pembahasannya ini. Tentang mador daripada kelupaan. Apa? Mador daripada kenyang. Tanya berikutnya. Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau memberikan gambaran terhadap kondisi beliau di dalam thalabul ilm. Beliau mengatakan, walaqad kuntu adur al masayih listama'il hadith. Dahulu, aku berkeliling kepada masayih dari saya satu ke saya yang lain untuk mendengarkan hadith. Fayangqati'u nafasi minal adwi. Maka, nafasku itu hampir-hampir putus. Kenapa? Ya karena, apa istilahnya, lari ke sana kemari. Jadi di dalam menuntut ilmu berpindah dari satu guru ke guru berikutnya itu dengan bersegera, ya, belajar selesai ditutup majelisnya, di sana ada majelis lagi. Ini sudah kemungkinan sudah dimulai ini. Langsung ambil kitabnya, lari ke sana. Ya. Di situ belajar sudah selesai, lari ke sana lagi. Hampir-hampir putus napasnya karena lari-lari. Li'alla usbak, tujuannya apa? Supaya tidak ada yang mendahului aku. Supaya bisa duduk di hadapan syekhnya atau gurunya. Walaqad kuntu usbihu walaysa li ma'kal. Wa amsi walaysa li ma'kal. Ma adallani Allah li makhluqin qat. Walau syarahtu ahwali la tola syarah. Dan sungguh, ini gambaran yang lain lagi. Aku berada di pagi hari dalam keadaan tidak ada sumber makanan bagiku. Aku berada di sore hari dalam keadaan tidak ada sumber makanan bagiku. Ini tidak sesuatu yang bisa dijadikan dijaga nih, ya, sebagai makanan. Diharapkan untuk bisa, ya, sebagai makanan. Tempat kita dahulu masih masya Allah, ya, dari markis menyediakan walaupun hanya kubus misalnya, ya, masih ada. Kalau ini tidak ada sama sekali. Ibnu Jauzi. Ma adallani Allah li makhluqin qat. Aku sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak menelantarkanku sedikit pun, tidaklah merendahkanku, menghinakanku untuk makhluk sama sekali. Ya, ini tidak kemudian meminta-minta dan sebagainya. Walau sarahtu ahwali la tola sarah. Seandainya aku mau yakni menyebutkan tentang kondisiku ini, niscaya jalan keluar itu sangat banyak sekali. Dalam artian kalau beliau mau untuk kemudian, ya, membuka ta'awun misalnya. Ini insya Allah sangat banyak yang akan merespon dan menyantuni beliau. Tetapi tidak, kata beliau. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.